Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فهذا المجلس العشرون في قراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah رب semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, kita memohon kepada Allah SWT dan senantiasa kita memohon semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan, mengampuni dosa kita dan memudahkan perjalanan ibadah haji kita tahun ini. Masih kita bersama kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizullah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-20. Ini adalah pertemuan yang ke-20. Masih di dalam pembahasan Al-Ihram, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah Ihram, niatnya seseorang di dalam umrah dan juga hajinya. Poin yang selanjutnya, Syekh telah menyebutkan, menjelaskan kepada kita bagaimana apabila yang akan melakukan umrah atau haji adalah seorang wanita yang haid atau nifas, baru melahirkan. Dan di poin sebelumnya beliau menjelaskan bahwasanya wanita yang haid atau nifas, maka dia melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain kecuali tawaf. Ketika dia melewati miqat, maka tetap diwajibkan untuk niat sebagaimana jamaah yang lain. Demikian pula membaca talbiyah seperti yang lain, yadhkurullah, ia berzikir kepada Allah seperti yang lain. Yang tidak boleh dia lakukan hanyalah apa? Hanyalah tawaf. Kemudian beliau berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Aisyah yang saat itu sedang haid, if'ali ma yaf'aluhu al-hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Hendaklah engkau wahai Aisyah melakukan seperti yang dilakukan oleh yang lain, oleh jamaah haji yang lain, kecuali alla tatufi bil bait, janganlah engkau melakukan tawaf di rumah Allah sampai engkau suci. Setelah dia suci, kemudian mandi, barulah setelah itu dia melakukan tawaf. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid, ya, ketika dia melewati miqat, maka tetap diharuskan untuk dalam keadaan ihram. Jangan sampai kita melakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian. Dan ini husnudzan kita karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman. Sebagian menyangka bahwasanya wanita yang haid, apabila dia haid dan sudah akan menuju ke Mekah, maka sebagian mengatakan mengakhirkan ihramnya ke Mekah. Ia mengakhirkan ihramnya di Mekah. Ketika melewati miqat, tidak mau ihram, tidak mau niat. Ya, pemahaman dia wanita yang haid, maka nanti ihramnya atau niatnya ketika dia sudah suci, sehingga dia melewati miqat dalam keadaan tidak ihram. Baru setelah nanti di Mekah kemudian suci, barulah dia niat kemudian melaksanakan umrah. Ini adalah tata cara yang salah, tata cara yang keliru dan bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya dan untuk orang yang melewatinya meskipun dia bukan penduduknya. Mimman arada al-hajj wal umrah, bagi orang yang ingin melakukan haji dan umrah. Jadi miqat-miqat tersebut adalah untuk setiap orang yang melewatinya dan dia akan pergi ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji dan umrah, baik dia itu haid maupun tidak haid. Jadi wanita yang haid sekalipun apabila dia melewati miqat maka diharuskan untuk ihram dari miqat, dan apabila dia tidak melakukan berarti dia telah meninggalkan satu di antara kewajiban. Dan orang yang meninggalkan kewajiban maka diharuskan dia membayar dam disembelih di kota Mekah dan dibagikan untuk orang fakir miskin yang ada di Mekah, dan tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari dagingnya. Tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari dagingnya. Baik. Setelahnya, poin yang setelahnya, dan ini juga poin yang penting, Syekh mengatakan walamma lam yahsul min Aisyah radhiyallahu anha al-ityanu bi umratin mustaqillatin 'anil hajj bisababil hayd talabat minan nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'tiya bi umratin ba'dal hajj. Beliau mengatakan ketika Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan atau tidak melakukan atau tidak mendapatkan umrah yang tersendiri dari haji karena sebab haidnya, maka Aisyah radhiyallahu anha meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah setelah haji. Biar lebih paham, saya ceritakan kembali tentang kisah Aisyah, bagaimana beliau ya haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Kemudian ketika sampai di Dzul Hulaifah atau dikenal sekarang dengan apa? Bir Ali, maka Aisyah niatnya ingin tamattu. Ingin melakukan apa? Tamattu. Berarti umrah terlebih dahulu baru melakukan haji. Jadi niat Aisyah saat itu ingin umrah. Ya, setelah itu nanti haji pada tanggal 8. Baik. Ketika di perjalanan datang haid. Ya, datang haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, kerjakan seperti yang dikerjakan oleh yang lain kecuali tawaf. Ketika beliau sampai di Mekah masih dalam keadaan haid, ya masih dalam keadaan haid sehingga belum bisa tawaf. Ditunggu sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Ternyata sampai tanggal 8, karena Nabi sampai di kota Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Sampai tanggal 8 ternyata belum apa? Belum suci. Sementara rombongan sudah mau ke mana? Sudah mau ke Mina. Ya, ingin melakukan tarwiyah, sudah mau ke Mina. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengganti niatnya. Yang awalnya tadi ingin apa? Tamattu diganti dengan qiran. Diganti dengan qiran. Tamattu berarti umrah terlebih dahulu baru melakukan haji. Tawafnya dua kali. Tawaf umrah dengan tawaf haji. Sa'inya juga demikian, sa'inya dua kali, yaitu sa'i umrah dengan sa'i haji. Nah, Aisyah radhiyallahu anha awalnya ingin tamattu. Tapi ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah tamattu'nya menjadi qiran, berarti beliau hanya melakukan tawaf sekali dan hanya melakukan sa'i sekali. Karena amalan tawaf dan juga haji digabungkan jadi satu. Ketika seseorang melakukan qiran, berarti dia menggabungkan antara amalan umrah dengan haji. Harusnya tawafnya dua kali menjadi sekali, sa'inya dua kali menjadi sekali. Baik. Jadi Aisyah radhiyallahu anha hanya melakukan umrah sekali, hanya melakukan umrah ya sekali yang masuk di dalam qirannya. Syekh mengatakan ketika Aisyah tidak melakukan umroh yang menyendiri. Karena dia melakukan apa tadi? Qiran, berarti umrohnya digabungkan dengan hajinya. Ketika Aisyah tidak melakukan umroh menyendiri dari hajinya karena sebab haid, maka beliau meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umroh setelah haji. Ini ceritanya, ya. Karena istri-istri Nabi yang lain, mereka melakukan tamattu. Ya, mereka melakukan tamattu, berarti mereka pulang ke Madinah, ya, tawafnya 2 kali, sa'inya berapa kali? 2 kali. Sementara Aisyah hanya tawaf sekali dan sa'i sekali. Nah, ini sifat seorang wanita, dan ini adalah sikap yang baik kalau demikian, karena cemburu di dalam ibadah. Ya, istri-istri Nabi yang lain lebih banyak ibadahnya dan melakukan haji yang paling afdal, yaitu tamattu. Ya, sementara Aisyah hanya melakukan apa? Haji qiran. Dia ingin seperti istri-istri Nabi yang lain, yaitu melakukan tawaf 2 kali dan sa'i 2 kali. Akhirnya meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin melakukan umrah. Ya. Akhirnya apa? Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam akhaha Abdurrahman ibn Abi Bakr ayyadhhab biha ila Tan'im wa huwa adnal hil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang suami yang sangat baik akhlaknya kepada istrinya, melihat istrinya demikian semangatnya ingin beribadah, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, bahkan beliau memerintahkan saudaranya, yaitu Abdurrahman. Ya, Abdurrahman ibn Abi Bakr, ini adalah saudara Aisyah, memerintahkan Abdurrahman untuk menemani saudarinya. Ya, menemani pergi ke Tan'im saat itu, ya, kemudian melakukan ihram dari sana. Ayyadhhab biha ila Tan'im, menemani Aisyah ke Tan'im. Wa huwa adnal hil, dan Tan'im adalah tempat yang paling dekat, dan dia adalah termasuk tanah halal. Ya, termasuk tanah halal. Dan sudah berlalu sebelumnya, pada poin-poin sebelumnya, bahwasanya orang yang melakukan ibadah umrah dan juga ibadah haji, ya, keduanya, itu baik umrah maupun haji, diharuskan orang yang melakukannya mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Mengumpulkan antara tanah halal dengan tanah haram. Kalau sebelumnya dia di tanah halal, maka nanti masuk ke tanah haram. Kalau sebelumnya di tanah haram, maka harus keluar dulu ke tanah halal. Makanya di sini, karena saat itu Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di dalam tanah haram, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin umrah harus keluar terlebih dahulu ke tanah halal. Dan saat itu yang paling dekat adalah Tan'im. Yang paling dekat adalah Tan'im. Disuruh pergi ke sana. Seandainya mau pergi ke tempat yang lain, asalkan itu adalah tanah halal, enggak masalah. Seperti ke Ju'ranah, ini termasuk tanah halal. Hudaybiyah, ini termasuk tanah halal. Arafah, ini juga termasuk tanah halal, meskipun dia adalah jauh. Yang penting dia keluar ke tanah apa? Ke tanah halal, baru mengambil ihram dari sana dan masuk kembali ke tanah haram, melanjutkan tawaf, sa'i dan seterusnya. Ya. Kemudian wa huwa adnal hil, dan Tan'im adalah tanah halal yang paling dekat. Fa'tamarat minhu, maka Aisyah radhiyallahu anha melakukan umrah dari Tan'im tersebut. Oleh karena itu sampai sekarang, ya, penduduk Mekah apabila mereka ingin melakukan umrah, maka mereka harus keluar dulu ke tanah yang halal. Demikian pula, ya, orang yang bekerja di sana meskipun dia bukan penduduk asli Mekah, dia bekerja di hotel atau bekerja di Masjidil Haram misalnya, dan dia tinggalnya di tanah haram, ya, maka diharuskan untuk keluar terlebih dahulu ke tanah halal, baru setelah itu masuk kembali ke tanah haram. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa man hasala lahu mithlu ma hasala li Aisyah falahu an ya'tamira ba'dal hajj ka umrati Aisyah. Ini poin yang penting disampaikan oleh Syekh. Maka barang siapa yang terjadi pada dirinya seperti yang terjadi pada Aisyah, maka boleh bagi dia untuk melakukan umrah setelah haji sebagaimana umrah yang dilakukan oleh Aisyah. Jadi barang siapa yang keadaannya seperti Aisyah, bagaimana keadaannya? Ia terhalangi oleh haid. Ya, kemudian dia tidak melakukan kecuali haji qiran. Ya, dan dia ingin menambah ya tawafnya, maka silakan dia melakukan umrah setelah hajinya. Kalau keadaannya seperti Aisyah, maka silakan kita ya melakukan umrah setelah haji qiran. Ya, silakan kita melakukan umrah setelah haji qiran. Wa amma ma yaf'alu ba'dul hujjaj min at-taraddud baina Makkah wal Hil wal ityanu bi umarin mutaaddidatin fadzalika mimma la yanbaghi. Kemudian beliau mengatakan, adapun yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji berupa bolak-balik at-taraddud, bolak-balik dari mana? Antara Mekah ke tempat yang halal, dari Mekah ke Tan'im, kemudian dari Mekah ke Ju'ranah, kemudian dari Mekah ke Hudaybiyah dan seterusnya. Bi Umarin wal ityanu bi Umarin mutaaddidatin. Kemudian dia mengulang-ulang umrahnya. Fadzalika mimma la yanbaghi, maka yang demikian adalah sesuatu yang tidak pantas. Maka yang demikian adalah sesuatu yang tidak pantas. Kenapa demikian? Syekh mengatakan, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma adzina li'Aisyah bil umrati wa jalasa huwa wa ashabuhu fi intidhari faraghiha min al-umrati lam yurshid ashabahu ila an ya'tu bi umratin ka umrati Aisyah. Syekh mengatakan alasannya kenapa? Kenapa tidak pantas dilakukan oleh para jamaah sekalian? Karena Nabi SAW ketika beliau mengizinkan Aisyah untuk melakukan umrah, dan beliau duduk. Beliau melakukan umrah tidak? Tidak, beliau duduk ya menunggu. Demikian pula para sahabat beliau, mereka menunggu selesainya Aisyah melakukan umrah. Dan beliau tidak yursyid, ya tidak memberikan petunjuk, tidak menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melakukan umrah sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Ada enggak nukilan atau riwayat bahwasanya Nabi SAW menyuruh para sahabatnya meniru Aisyah, yaitu melakukan mengulang-ulang umrahnya setelah melakukan hajinya? Tidak ada nukilan yang demikian. Padahal Nabi SAW daripada duduk menunggu, yang lebih baik apa? Kalau memang itu adalah baik dan merupakan amal soleh, tentunya akan beliau gunakan juga seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Atau minimal beliau menyuruh para sahabat yang lain untuk melakukan umrah berulang kali sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Tapi wala siyama ma yatarattabu ala dhalika min kathrati zihar wa tadyiqi ala taifin wa sa'in. Selain tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan beliau juga tidak memberikan petunjuk yang demikian, demikian pula kata Syekh, mengakibatkan yang demikian kathratu ziham, ya banyak kemacetan, wa tadyiqi ala taifin wa sa'in, demikian pula membuat sempit orang yang sedang tawaf dan orang yang sedang sa'i. Akibat dari apa? Dari mengulang-ulang umrah sementara amalan ini tidak dinukil dari Nabi SAW dan juga tidak dari para sahabatnya. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umaruhu kulluha wa huwa dakhilun ila Makkah laisa minha syai'un atabihi wa huwa kharijun min Makkah. Dan Nabi SAW umrah beliau semuanya adalah beliau di luar Mekah kemudian masuk ke kota Mekah. Tidak pernah Nabi SAW melakukan umrah dari dalam Mekah, ya kemudian baru setelah itu keluar dari Mekah. Semua yang beliau lakukan, ya empat umrah yang beliau lakukan, semuanya dari luar Mekah menuju ke mana? Ke Mekah. Ini adalah poin yang ke-14 yang disampaikan oleh Syekh, yang intinya apa yang dilakukan oleh Aisyah. Kalau memang keadaan kita demikian, maka boleh kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Ya. Tapi kalau tidak demikian keadaannya, seperti kita misalnya laki-laki atau seorang ibu yang tidak alhamdulillah ketika pelaksanaan ibadah haji dia tidak dalam keadaan haid dan bisa melakukan tamattu seperti yang lain, maka cukup ia dalam sekali safar, dalam satu bepergian, dia melakukan satu umrah saja. Dia melakukan satu umrah saja, adapun sisa waktunya, maka bisa digunakan untuk ya ibadah-ibadah yang lain yang disyaratkan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya membaca Al-Quran, ya demikian pula melakukan i'tikaf di Masjidil Haram, ya demikian pula bersedekah, zikrullah, ya melakukan tawaf sunnah, ya dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu yang sangat berharga selama di kota Mekah. Baik. Kemudian yang ke-15. Yakunu al-libasu fil ihram izaran wa ridaan. Liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal yuhrim ahadukum fi izarin wa ridain wa na'lain. Rawahu al-Imam Ahmad min hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan poin yang ke-15, pakaian ketika ihram berupa izar dan juga rida. Pakaian ketika ihram maksudnya adalah bagi laki-laki berupa dua helai pakaian yang dinamakan dengan izar dan rida. Izar ini adalah pakaian yang menutup bagian bawah. Dinamakan apa? Izar. Kalau bagian atas dinamakan dengan rida. Taib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ucapan Nabi SAW yang artinya hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan ihram dengan izar dan rida. Wa na'lain, demikian pula memakai dua sendal. Ya, memakai dua sendal artinya memakai alas kaki. Dan boleh seseorang memakai sepatu, boleh. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Min hadithi Abdullah bin Umar, dari hadith Abdullah bin Umar. Wa isnaduhu sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadisnya sahih dengan syarat Bukhari dan juga Muslim. Wa yustahabbu ayyakuna abyadaini nadhifain. Dan disunahkan, dianjurkan warna pakaian ihram tersebut putih dan bersih. Ya, putih dan bersih. Walil muhrimi ghusluhuma idza tasakha wa ibdaluhuma indal hajah. Jadi disunahkan memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Disunahkan artinya tidak harus. Boleh seseorang memakai pakaian ihram yang berwarna selain putih, boleh. Ini seandainya kita melihat nanti pas pelaksanaan umrah maupun haji, ada orang yang memakai pakaian ihram bukan berwarna putih, jangan kita merasa aneh, ya. Boleh dia memakai pakaian ihram selain warna putih, tapi yang afdal adalah yang berwarna putih. Dan bagi seorang yang ihram, boleh bagi dia untuk mencucinya. Ya, boleh untuk mencucinya, dibolehkan. Ya, di sini diingatkan oleh Syekh karena sebagian menganggap kalau sudah memakai pakaian ihram, ya tidak boleh mencucinya. Wa iddaluhuma indal hajah, dan boleh untuk menggantinya. Misalnya, indal hajah apabila memang diperlukan, ya. Kita sedang ihram, ya ternyata pakaian ihram kita kena najis. Boleh tidak diganti? Boleh. Ya, boleh kita menggantinya apabila memang kotor atau seandainya tidak najis. Ya, kena es krim atau kena sayur misalnya dan tidak najis dan kita enggak enak pakai pakaian yang kotor demikian, maka boleh kita ganti dan tidak masalah. Ya, tidak masalah dan tidak terkena dam atau terkena tebusan dan lain-lain. Ini bukan perkara yang dilarang ketika dalam keadaan ihram. Bahkan mencucinya juga tidak masalah. Ya, mencucinya juga tidak masalah. Walahu ayyaghtasila athna'a ihramihi. Dan boleh bagi dia untuk mandi ketika dalam keadaan ihram. Dan ini juga sering ditanyakan oleh jamaah, ya. Boleh tidak kita mandi ketika dalam keadaan ihram? Jawabannya boleh. Ya. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ightasala 'inda dukhulihi Makkah min bi'ri dhi tuwa. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mandi ketika masuk ke kota Mekah, di mana? Di sumur dhi tuwa. Ya, sumur dhi tuwa ini sebelum masuk ke kota Mekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mandi terlebih dahulu. Makanya kalau memang sempat, ya, dan kita sepakat dengan rombongan yang lain, yang bisa dimudahkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah, ini menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak bisa dan repot misalnya, tidak masalah. Ya, tapi kalau bisa dan ingin melakukan maka bagus, ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menunjukkan bahasanya mandi ketika ihram boleh atau tidak? Boleh, enggak masalah, ya. Jadi nanti kalau sampai Mekah kita ingin biar seger, ya, tawafnya kita ingin mandi terlebih dahulu, silakan, enggak masalah. Ya, kita lepas kain ihramnya semuanya, kemudian kita mandi, kita pakai lagi, kemudian kita tawaf, ya, tidak masalah. Baik, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, wali hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu fi dzalik, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Demikian pula dari hadith Abu Ayyub Al-Ansari, ya, juga diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, poin yang ke-16. Fi tajarrudin nasiki min thiyabihi al-mu'tadah wa lubsihi aw labsihi izaran wa ridaan wa istiwa'in nasi fi labsil ihrami la farqa fi dhalika bainal ghani wal faqir wal amir wal ma'mur fi hadha at-tasawi fil libas 'inda al-ihram tadhkirun bitasawihim fi libasil akfani 'inda al-maut. فَإِذَا تَذَكَّرَ الْمُسْلِمُ ذَلِكَ إِسْتَعَدَّ لِلْمَوْتِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي تُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Syekh yang ke-16, itu poin yang ke-16, ingin menerangkan kepada kita tentang hikmah kenapa kita memakai pakaian yang berwarna putih, ya, dalam keadaan ihram, ya, dan kenapa memakai dua helai pakaian seperti itu bentuknya. Ya, Syekh mengatakan di dalam tajarrudin nasik min thiyabihi al-mu'tadah, ya, di dalam perkara yaitu kenapa orang yang sedang dalam keadaan ihram dia melepas pakaian yang biasa dia pakai, dan dia memakai izar dan juga rida. Dia memakai izar dan juga tidak memakai dua helai pakaian. Pakaian yang biasa dia pakai dia lepas. Biasanya pakai jubah, dia lepas jubahnya. Biasanya pakai sarung, dia lepas sarungnya. Dia memakai pakaian rida dan juga izar. Kemudian sama di antara manusia, ya, ketika memakai pakaian ihram tersebut. Tidak ada bedanya antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Semuanya warnanya putih. Dan semuanya memakai dua helai pakaian. Dan antara orang yang amir, seorang pemimpin maupun yang dipimpin, ketua rombongan maupun anggotanya, ketua kloter maupun anggotanya, semuanya sama. Ya, tidak ada pakaian ihram khusus ketua kloter misalnya. Ya, atau pakaian ihram khusus ketua rombongan, semuanya sama, ya. Di dalam persamaan ini, ya, ada tadzkir, kata Syekh. Ini ada peringatan bagi kita semua, bitasawihim fi libasil akfan 'indal maut. Bahwasanya kita nanti sama ketika memakai pakaian, memakai kain kafan ketika meninggal dunia. Nanti kita sama ketika meninggal dunia, semuanya memakai kain yang sama, yaitu memakai kain kafan. Maka kata Syekh, apabila seseorang ingat yang demikian, yaitu melihat pemandangan sebelah kanan pakai putih, depan pakai putih, semuanya pakai putih, diharapkan orang yang demikian ingat, ya, dan mempersiapkan dirinya untuk kematian bil a'mali salihah, dengan cara beramal soleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini diantara hikmah yang kita ketahui kenapa kita, ya, disyariatkan untuk memakai pakaian yang demikian, ya, pakaian ihram yang berwarna putih dan seterusnya. Bukan maksudnya hanya sekedar biar kita berat, bukan, atau membuat kita susah beribadah, bukan, tapi maksudnya adalah tentunya di sana ada banyak hikmah, di antaranya yang kita ketahui adalah mengingatkan kita dengan kematian. Dan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Beliau mengatakan, "Akthiru dzikra hadhihi min ladzat." Hendaklah kalian mengingat banyak-banyak sesuatu yang menghilangkan, yang menghancurkan kelezatan-kelezatan. Ya, hendaklah kalian memperbanyak mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan-kelezatan, yaitu apa? Al-maut, kematian. Itulah yang akan menghalangi kita, ya, antara kita dengan kelezatan-kelezatan yang selama ini kita yang selama ini kita nikmati di dunia. Kata beliau, akhiru, hendaklah kalian sering memperbanyak, karena dengan seseorang mengingat bahwasanya dia akan mati, maka dia tidak akan terlalu cinta dengan dunia, dan dia akan segera beramal soleh, meninggalkan kemaksiatan. Dan tentunya keadaannya lain dengan orang yang ghaflah, ya, orang yang lalai dari kematian. Ya, dia akan merasa dirinya ia lama di dunia, sehingga hari-harinya semuanya dipenuhi dengan cinta dengan dunia, seakan-akan dia tidak akan mati, dan seakan-akan kematian hanya sampai kepada orang lain. Ya, tentunya yang demikian adalah kerugian yang besar. Ya, Allah SWT mengatakan Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Ya, At-Takathur yaitu saling berbanyak-banyakan di dalam masalah dunia ini melalaikan kalian. Al-Hakum, melalaikan kalian dari akhirat. Kapan kalian ingat? Hatta Zurtumul Maqabir, sampai kalian menziarahi al-maqabir, maksudnya adalah sampai kalian masuk ke dalam alam kubur. Ya, Allah mengatakan zurtum, kalian menziarahi, karena alam kubur ini tidak selamanya. Ya, dinamakan ziarah oleh Allah yaitu karena kita di sana hanya berkunjung, hanya sementara. Kelak kita akan dibangkitkan, ya, dan akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ada di antara manusia yang masuk ke dalam surga, dan ada di antara mereka yang masuk ke dalam neraka. Baik, kemudian poin yang selanjutnya, yang memiliki pertanyaan silakan ditulis dengan kertas dan dengan tulisan yang jelas, kemudian diajukan ke depan, dan kalau berkenan ditulis nama dan juga asalnya, nama dan juga asal daerahnya. Poin yang ke-17, wa man i'tamara fi ashhuril hajji thumma 'ada ila baladihi aw makani iqamatihi lam yakun mutamatti'an lintihai safari. Poin yang ke-17, barang siapa yang melakukan umrah di bulan-bulan haji, kemudian dia pulang ke daerahnya, pulang ke negaranya atau tempat dia tinggal, maka dia tidak dinamakan tamattu'. Kenapa demikian? Karena sudah selesai safarnya. Syekh ingin menjelaskan, ya, kapan tamattu' seseorang batal. Ya, insyaallah semuanya di sini akan melakukan tamattu', ya kan? Ada yang melakukan qiran? Ada yang melakukan ifrad? Tidak ada. Ada? Taib. Semuanya melakukan tamattu'. Perhatikan di sana ada satu keadaan, kalau bapak lakukan nanti batal tamattu'nya. Batal tamattu'nya. Syekh mengatakan orang yang umrah di bulan haji, misalnya di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah, kemudian dia pulang ke negaranya. Misalnya kita dari Indonesia pulang ke Indonesia, bulan Syawal kita datang ke sini melakukan umrah. Niatnya apa? Tamattu. Tapi ada keperluan, ya, sehingga dia harus pulang dulu ke Indonesia, ke rumahnya. Ketika dia ke sini lagi dan dia ingin tamattu, maka harus umrah kembali. Kenapa demikian? Karena tamattu yang pertama sudah batal. Batalnya kenapa? Karena dia pulang ke negaranya. Demikian pula apabila pulang ke tempat dia berdomisili, bertempat tinggal. Seperti saya misalnya, tinggalnya di kota Madinah. Dan negara asalnya adalah Indonesia. Saya tinggal di sini. Dan saya niat saya ingin melakukan haji tamattu. Di bulan Dzulqa'dah ini, saya pergi ke sana. Ya, ke Mekah, melakukan umrah dan seterusnya. Niat saya ingin pulangnya setelah haji. Tapi qadarullah, ada keperluan, saya harus kembali ke kota Madinah. Kalau saya ingin mendapatkan tamattu tahun tersebut, ketika kembali ke Mekah, maka harus umrah lagi. Ya, harus umrah lagi. Kenapa? Karena umrah yang pertama atau tamattu yang pertama sudah batal dengan sebab kita kembali ke daerahnya, ya, atau kembali ke negaranya. Wa man adda al-umrata fi ashhuril hajji thumma dhahaba ila al-Madinah mathalan fa huwa mutamatti'un li baqa'i safarihi lil hajj. Jadi mungkin ada sebagian jamaah yang kasusnya seperti syekh yang sebutkan di sini. Dan barang siapa yang melakukan umrah di bulan-bulan haji, kemudian dia pergi ke kota Madinah. Melakukan umrah di bulan haji, kemudian dia pergi ke mana? Ke kota Madinah mathalan, misalnya. Fahuwa mutamatti'un li baqa'i safarihi lil hajj. Maka dia tetap sebagai orang yang tamattu'. Kenapa demikian? Karena dia masih statusnya sebagai musafir. statusnya sebagai apa? Musafir. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang kemarin sudah ke Mekah. Sudah ada kan? Iya, berarti kemarin sudah umroh. Dan niatnya apa? Tamattu. Sekarang ziarah ke Madinah. Batal enggak tamattu-nya? Tidak batal. Kenapa? Karena status bapak sekalian masih apa? Sebagai musafir. Ya, statusnya adalah sebagai musafir. Batalnya kapan? Batalnya apabila pulang ke mana? Ke Indonesia. Atau memang rumah bapak di mana? Di Madinah. Kembali ke Madinah berarti batal tamattu-nya. Kalau bapak tidak pulang ke Indonesia, ya, dan Madinah bukan tempat tinggal kita, bukan domisili kita, maka bapak statusnya masih sebagai apa? Masih sebagai musafir, sehingga tamattu-nya tidak batal. Wa alaihi, perhatikan, wa alaihi 'indal mururi bil miqat ay yuhrima bil haji aw bi umratin ukhra wa huwa al aula. Kemudian saya mengatakan, dan wajib bagi orang yang keadaannya demikian, ketika nanti lewat kembali di miqat, ya, bapak nanti akan kembali ke Mekah dan melewati apa? Melewati miqat atau yang sejajar dengan miqat. Beliau mengatakan alaihi, wajib bagi dia untuk melakukan ihram. Untuk melakukan apa? Ihram bil haji atau bi umratin ukhra. Baik dengan ihram haji kalau dia mau, atau dia ihram umrah. Wa huwal aula, dan yang kedua lebih bagus, yaitu melakukan ihram umrah itu lebih bagus dan lebih baik. Jadi bapak-bapak sekalian, statusnya sekarang masih mutamattir. Dia masih tamattu, dan kemarin sudah melakukan umrah tamattu, sekarang di Madinah. Nanti kalau mau kembali ke Mekah, diharuskan untuk dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram. Karena ini keumuman sabda Nabi SAW yang tadi kita katakan, yang tadi kita sebutkan, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya dan juga untuk orang yang bukan penduduknya dan dia melewati. Dan bapak-bapak sekalian, bukan penduduk Madinah tetapi akan melewati apa? Miqat. Mimman arada al-hajj wal umrah, dan dia ingin melakukan haji dan umrah. Sekarang bapak nanti ke Mekah tujuannya ingin haji tidak? Ya, ingin haji. Berarti kalau lewat miqat harus pakai apa? Harus pakai ihram, ya. Dan ihramnya di sini Syekh memberikan pilihan, berapa pilihan? Dua. Silakan mau ihram haji atau ihram umrah. Kalau mau ihram haji, ya, berarti bapak nanti sekalian, kalau mau ihram haji berarti tidak halal, dia tidak tahalul kecuali tanggal 10. Misalnya nanti bapak ke Mekah tanggal berapa? 6 apa? 6 Dzulhijjah. 6 Agustus. 6 Agustus berarti berapa Dzulqa'dah? Misalnya tanggal 4. Ya, misalnya tanggal 4 Dzulqa'dah misalnya. Berarti nanti kalau bapak sekalian dari sini sudah ihram haji, tidak halal, tidak tahalul kecuali tanggal 10. Selama 4 hari atau 5 hari atau 6 hari dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram, yaitu mulai tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram, dan statusnya bapak tetap tamattu. Ya, tetap tamattu, umrahnya sudah dilakukan dan sekarang langsung niat haji, berarti dia tamattu. Ya, dan dia dalam keadaan ihram mulai dari tanggal 4 misalnya dari Sabtu besok sampai tanggal 10. Baik. Mungkin sebagian kita berat. Ya, bagaimana selama 6 atau 7 hari dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram, memakai pakaian seperti itu, ya. Yang keluar masuk memakai pakaian seperti itu, ada di antara kita yang berat. Makanya Syekh mengatakan yang lebih bagus adalah yang kedua, yaitu ihram apa? Ihram umrah. Jadi bapak sekalian nanti ke sana niatnya melakukan ihram apa? Umrah. Kemudian saya mengatakan, kenapa lebih bagus? Liyahsula lahu bidzalika umratani minal mawaqit wa hajjun. Supaya dia bisa mendapatkan dua umrah dari miqat. Kalau kemarin miqatnya dari Yalamlam, ya kan? Nanti miqatnya dari mana? Dari Dhul Khulaifah. Makanya saya mengatakan supaya dia bisa mendapatkan dua umrah dari miqat, yaitu dari Yalamlam, kemudian yang kedua dari Dhul Khulaifah wa hajjun, dan dia bisa mendapatkan haji. Walaysa alaihi illa hadiyun wahidun wa huwa hadiyu tamattu, dan dia tidak wajib kecuali membayar satu hadiyu saja. Jadi umrahnya tadi dua kali bukan berarti hadiyunya membayar dua kali, cukup dia membayar satu kali saja. Ya. Jadi Syekh mengatakan, memberikan petunjuk kepada kita, bagusnya, dan ini bukan keharusan, ya, bagusnya kita umroh lagi. Ya, supaya kita mendapatkan dua kali umroh dari mikot yang berbeda, kemudian juga mendapatkan haji. Kemudian juga, ya, di antara keutamaannya ini lebih mudah. Ya, lebih mudah daripada kita melakukan ihram selama 6 atau 7 hari. Ya, kita undur, ya, ihramnya nanti kembali pada tanggal 8. Ya, kemudian kita melakukan ya ihram haji pada tanggal tersebut dan tahallul pada tanggal 10. Ya, cuma 2 hari saja ihramnya. Baik, mau pertanyaan atau dilanjutkan poinnya? Hah? Dilanjutkan. Baik. Yang ke-18. Waliman hajjal fardha aw i'tamara an nafsihi ay yahujja wa ya'tamira an ghairihi min aqribaihi wa ghairihim mimman tajuzu an-niyabatu anhu fardhan wa naflan. Ini masalah badal haji dan juga badal umrah. Dan bagi orang yang melakukan haji yang wajib atau dia umrah untuk dirinya sendiri, boleh dia melakukan haji dan melakukan umrah untuk selain dia di antara kerabat-kerabatnya, wa ghairihim mimman tajuzu an-niyabatu anhu fardhan wa naflan, dan selain keluarganya, ya, orang-orang yang boleh untuk diwakili haji dan juga umrahnya, baik itu haji yang fardu maupun haji yang sunnah. Saya ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya boleh bagi kita, ya, yang sudah melakukan haji untuk dirinya sendiri, boleh baginya untuk mewakili haji bagi orang lain atau menghajikan orang lain. Demikian pula orang yang sudah umrah untuk dirinya sendiri, boleh dia mengumrahkan untuk orang lain, baik itu keluarganya sendiri maupun selain keluarganya, baik itu haji yang fardu yang wajib maupun haji yang sunnah, umrah yang fardu yang wajib maupun umrah yang sunnah. Ya, ini semuanya diperbolehkan. Sawa'un kana dzalika ihsanan minal haji ilal mahjuji anhu au kana fi muqabili malin. Sama saja, apakah ini hanya sebatas berbuat baik, artinya tidak dibayar. Ya, misalnya seseorang ingin menghajikan orang tuanya, dibayar tidak? Tidak dibayar tentunya. Ya, dia ingin menghajikan, ingin bagaimana pahalanya ini sampai kepada orang tuanya. Ya, sama saja kata Syekh, apakah yang dia lakukan ini hanya sekedar ihsan, hanya ingin berbuat baik, atau dengan muqabilu malin, atau diganti dengan uang. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Ya, baik, ya, ya ikhlas. Ya, maksudnya adalah tanpa dikasih uang maupun dengan di ya dengan diberi uang. Dua-duanya diperbolehkan. Lakin, tapi saya mengingatkan, idza akhadha syai'an fala yajuzu ay yakuna al-ba'itsu 'alaihi al-mala. Tapi kalau dia mengambil sesuatu, artinya dia mendapatkan uang, ya, dari sebab dia mewakili orang lain di dalam haji dan juga umrah, maka kata Syekh, fala yajuz, maka tidak boleh niat utamanya hanya mendapatkan uang. Ya, niat utamanya dalam hati hanya mendapatkan apa? Hanya mendapatkan harta saja. Ini enggak boleh kata Syekh. Fala yajuz, yang demikian tidak boleh. Kenapa? Fa inna dzalika madzmum, yang demikian tercela. Li'annahu min iradatil insani bi'amalihi ad-dunya. Ini termasuk keinginan seseorang dengan amal solehnya hanya menginginkan dunia saja. Orang kalau beramal soleh dan niatnya hanya dunia saja, tidak ingin mendapatkan pahala akhirat atau pahala dari Allah, tidak ingin mendapatkan ampunan, tapi hanya ingin mendapatkan pahala dunia saja, maka ini adalah perkara yang madhum. Ya, perkara yang tercela di dalam agama kita. Wa farqun baina man yahujju liya'khudha wa man ya'khudhu liya'huj. Syekh membedakan, dan di sana ada bedanya antara orang yang berhaji dengan tujuan untuk mengambil uang. Dengan apa? Dengan orang yang mengambil tujuannya ingin berhaji. Beda. Yang pertama, berhaji tujuan utamanya ingin mencari uang, ya. Misalnya seseorang, saya ingin berhaji tahun ini. Tujuannya apa? Biar saya dapat badal, biar dapat badal haji. Berarti dia haji untuk apa? Untuk cari uang, untuk mengambil mengambil uang. Lain dengan yang kedua. Yang kedua bagaimana? Ya'khud liyahuj. Dia mengambil dengan tujuan supaya bisa berhaji. Seseorang misalnya dia rindu. Dia orang yang tidak punya uang. Sementara dia rindu dengan Ka'bah. Ya sudah pernah haji tapi sudah 10 tahun yang lalu. Sementara dia tidak punya uang. Ada kesempatan membadalkan orang lain. Gembira. Alhamdulillah, saya bisa membadalkan orang lain. Saya ambil, ya dengan biaya ini saya bisa naik pesawat, saya bisa ya nyewa hotel dan seterusnya. Dan saya bisa sampai ke Mekah bersama jamaah haji, bisa wukuf di Arafah, bisa bermalam di Muzdalifah dan seterusnya, bisa melihat Ka'bah, melakukan tawaf dan seterusnya. Berarti dia mengambil uang untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji. Maka yang kedua ini boleh. Dan ini terpuji. Tapi kalau yang pertama, melakukan haji dengan tujuan untuk mengambil badal. Ya, Syekh membedakan antara yang pertama dan kedua. Kemudian beliau mengatakan, لِأَنَّ الْأَخْذَ فِيهِ وَسِيلَةٌ وَالْحَجُّ غَيَةٌ. Karena mengambil uang itu hanya sekedar perantara. Dan haji adalah tujuan utama. وَهَذَا كَمَنْ يُحِبُّ أَنْ يَحُجَّ مَعَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ فَأَرَادَ الْوُصُولَ إِلَى الْحَجِّ bima ya'khuduhu minal mal. Contoh yang kedua yang bagus tadi, ya, wa ammal akhdhu lil haji fa mahmudun, ya, orang yang sebelumnya, fa innal hajja lil akhdhi madhmum, karena sesungguhnya haji, berhaji dengan tujuan untuk mengambil uang adalah tercela. Li annal hajja fihi wasilatun wal akhdhu ghayah, karena orang yang berhaji untuk mengambil uang berarti dia menjadikan haji sebagai perantara. Haji ini sebagai perantara dan mencari uang sebagai tujuan utama. Ya, dia berhaji dengan tujuan untuk mencari badal. Berarti hajinya hanya wasilah, perantara, uangnya itulah yang menjadi tujuan utama. Ini enggak boleh. Lil akhdhi madhmum. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal akhdhu lil haji fa mahmud. Adapun mengambil uang dengan tujuan untuk berhaji maka itu mahmud, yaitu terpuji. Li'annal akhdha fihi wasilah wal hajju ghayah. Kenapa demikian? Karena mengambilnya di dalam masalah ini berarti hanya sebagai wasilah dan tujuan utama dia adalah untuk melakukan ibadah haji. Wa hadza, dan orang yang seperti ini adalah seperti orang yang senang apabila dia berhaji bersama manusia tetapi dia tidak punya uang, maka dia berhaji untuk berhaji dan dia ingin ya sampai ke kota Mekah menunaikan ibadah haji, kemudian dia mengambil uang tersebut ya tujuannya ingin supaya melakukan ya ibadah haji dan berkumpul bersama kaum muslimin melakukan ketaatan kepada Allah, ini yang dia inginkan, maka ini dia adalah termasuk contoh yang mahmud, termasuk contoh yang terpuji. Wa idza hajja an ghairihi nawa biqalbihi annal hajja liman arada alhajja anhu. Nah, kalau misalnya seseorang ingin ya menghajikan orang lain, maka niat di dalam hatinya hajinya nanti pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang diwakilkan. Jadi kalau memang niat kita dari awal ingin mengumrohkan orang tua atau menghajikan orang tua, berarti niat kita adalah pahalanya untuk ya orang tua kita. Walahu ayyatalaffadha bima nawa fa yaqul labbaika hajjan an abi aw ummi aw an fulanin wa yusammi. Dan boleh bagi dia untuk mengucapkan ya dengan apa yang dia niatkan dengan mengatakan apa? Labbaika hajjan an abi. Ini kalau kita ingin mengajikan siapa? Bapak. Ya, ingin mengajikan bapak kita mengatakan labbaika hajjan an abi aw ummi, atau mengatakan labbaika hajjan an ummi apabila ingin mengajikan ibunya, atau an fulanin, atau mengatakan labbaika hajjan an fulan ya wa yusammi, kemudian dia menyebutkan namanya ya, misalnya labbaika hajjan an Abdullah, atau labbaika hajjan an Abdurrahman, atau labbaika hajjan an Ibrahim dan seterusnya ya, dengan menyebutkan talbiyah ya dan menyebutkan nama orang yang akan kita hajikan. Dalilnya apa? Li hadithi Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadith Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu labbaika an subrumah. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berkata Ya, dia mengatakan labbaika an syubrumah. Faqala hajasta, maka Nabi ketika mendengar laki-laki ini mengucapkan demikian, Nabi berkata, hajasta, kamu sudah haji? Faqala la. Laki-laki ini mengatakan belum. Faqala hujja an syubrumah, hujja an nafsik, thumma hujja an syubrumah. Maka Nabi mengatakan, hendaklah engkau haji untuk dirimu, baru setelah itu engkau menghajikan untuk syubrumah. Ya, ini kurang lengkap. Ya, disebutkan dalam hadis secara lengkap bahwasanya Nabi SAW saat itu bertanya, ya, wahai fulan, siapakah syubrumah yang kamu maksud? Tadi kamu dalam talbiyahmu menyebutkan siapa? Syubrumah, siapa dia? Maka laki-laki tersebut mengatakan, akhun li au qaribun li. Dia adalah saudara laki-lakiku atau keluargaku. Kemudian Nabi mengatakan, kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Dia mengatakan belum. Maka Nabi mengatakan, hajilah untuk dirimu sendiri, baru setelah itu haji untuk siapa? Untuk syubrumah, untuk keluargamu atau saudaramu tadi. Rawahu at-Tabrani fil Mu'jam as-Shaghir bi isnadin rijaluhu thiqatun illa Abdurrahman ibn Khalid ar-Ruqqi atau ar-Raqqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Mu'jam as-Shaghir dengan isnad yang rawi-rawinya adalah rawi yang terpercaya kecuali Abdurrahman ibn Khalid. Ya qala anhu al-Hafidz fi taqrib, maka Al-Hafidz yaitu Ibnu Hajar berkata di dalam kitab beliau Taqrib at-Tahdzib, saduqun, dia adalah seorang yang saduq. Fa isnadul hadithi hasanun, maka hadis ini hukumnya sanadnya adalah sanad yang hasan. Berarti boleh diterima atau tidak? Boleh diterima. Dan ini menjadi dasar, ya, ucapan para ulama, ya, bagi orang yang ingin menghajikan orang lain harus haji terlebih dahulu. Orang yang ingin mengumrahkan orang lain harus umrah terlebih dahulu. Taib, di dalam hadis tadi tidak disebutkan umrah, tetapi kenapa ketika umrah juga disyaratkan demikian? Para ulama menjelaskan, karena umrah ini adalah haji kecil. Jadi haji ada dua, ada haji besar, ada haji kecil. Haji besar yang setiap tahun dilakukan. Ya, dan insyaallah akan dilakukan oleh bapak-bapak sekalian, semoga Allah memudahkan. Dan di sana ada haji kecil yang dimaksud adalah apa? Umrah. Jadi umrah adalah haji kecil. Oleh karena itu, ya, hukumnya sama dengan haji yang besar. Apabila seseorang ingin melakukan umrah untuk orang lain, maka diharuskan untuk, ya, terlebih dahulu dia melakukan umrah yang bagi dirinya sendiri. Waqad awrada Syekh Al-Albani rahimahullah fi Irwa'il Ghalil turuqan yakunu biha sahihan li ghairi. Dan Syekh Al-Albani telah menyebutkan di dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil turuqan, yaitu jalan-jalan, ya, jalan-jalan hadis. Ya, yang dengan jalan-jalan tersebut maka hadis ini bisa sahihan li ghairihi, dia menjadi hadis yang sahih. Jadi hadis yang hasan, ya, kalau dikumpulkan ini hasan, ini hasan, ini hasan, maka bisa menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Wa sahahahu al-Albani wa naqala tashihahu anil Baihaqi wa ibn al-Mulaqqin wa ibn Hajar wa fihi dalilun aidan ala anna man lam yahujja an nafsihi la yahujju an ghairihi. Baik. Kemudian Syekh Al-Albani juga menukil yang di dalam kitab beliau, ya, pensahihan dari para ulama sebelumnya seperti Baihaqi, Ibnu Mulaqqin, Ibnu Hajar, dan di dalamnya ada dalil bahwasanya orang yang belum berhaji untuk dirinya sendiri tidak boleh dia berhaji untuk orang lain. Kita lengkapi, wa yajuzu hajjul mar'ati 'anil rajul, dan boleh seorang wanita menghajikan untuk laki-laki. Ya, perhatikan, boleh seorang wanita menghajikan laki-laki, artinya mewakili orang lain untuk melakukan ibadah haji meskipun dia adalah seorang wanita dan ingin menghajikan seorang laki-laki. Seperti misalnya seorang anak wanita ingin menghajikan siapa? Bapaknya. Boleh, ya. Jadi tidak harus laki-laki menghajikan laki-laki, perempuan menghajikan perempuan, tidak harus. Dalilnya apa? Syekh mengatakan li haditsil fadl Ibnu Abbas fi hajjil khat'amiyah an abiha rawahu al-Bukhari wa Muslim wa taqaddama fi syurutil hajj wal umrah. Dalilnya adalah hadis Fadl Ibnu Abbas, di mana di dalam hadis tersebut seorang wanita dari Khat'an, ya, seorang wanita yaitu sahabat wanita dari kabilah Khat'an, ya, beliau minta izin kepada Nabi untuk menghajikan bapaknya. Menghajikan siapa? bapaknya, maka oleh Nabi SAW disuruh dan diizinkan untuk menghajikan bapaknya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan sudah berlalu kata Syekh ketika menyebutkan tentang syarat haji dan umrah. Berarti wanita boleh menghajikan laki-laki. Wa yajuzu hajjur rajuli 'anil mar'ah. Demikian pula boleh seorang laki-laki menghajikan wanita dibalik. Ya, laki-laki menghajikan wanita juga diperbolehkan. Lima fi sahihil Bukhari 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang demikian karena hadis yang ada di dalam sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi, faqala lahu, kemudian dia berkata, inna ukhti nadarat an tahujja wa innaha matat. Sesungguhnya saudariku, ya saudariku, yaitu saudari kandungnya, ya, nadarat an tahujj, dia telah bernazar untuk melakukan ibadah haji. Wa innaha matat, tetapi meninggal dunia, yaitu meninggal dunia sebelum melakukan nazarnya. Jadi saudarinya, saudara perempuannya, nazar ingin melakukan apa? Haji. Tetapi ternyata meninggal dunia sebelum menunaikan nazarnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Lau kana 'alaiha daynun akunta qadhiyah?" Seandainya saudarimu tadi punya utang, yaitu utang harta kepada orang lain, kemudian dia meninggal dunia, apakah engkau akan membayarkan hutangnya? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala faqdillah fa huwa ahaqqu bil qadha. Maka hendaklah engkau wahai fulan menunaikan hak Allah, karena hak Allah itu lebih pantas dan lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi hak kepada manusia, ya, seandainya ada keluarga kita yang berhutang, maka kita sebagai keluarganya apa? Membayarkan hutangnya, iya enggak? Taib. Kalau kita hutang kepada Allah dan saudara kita punya nazar hutang kepada Allah, ya, karena dia berjanji untuk melakukan demikian dan demikian, berhutang kepada Allah, ya, kemudian tidak dia lakukan dan meninggal dunia, maka hak kepada Allah itu lebih pantas dan lebih berat untuk ditunaikan. Walladzina yajuzu, dan ini menunjukkan, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki boleh menghajikan siapa? Wanita. Walladzina yajuzu ayyuhajja wa yu'tamara anhum thalatha, dan yang boleh untuk dihajikan dan diumrohkan hanya tiga golongan. Selain tiga golongan ini tidak boleh diumrohkan dan tidak boleh dihajikan. Nah. Allah Paragraf yang terakhir, dan orang yang dibolehkan untuk dihajikan dan diumrahkan hanya ada tiga golongan, tidak ada golongan yang keempat dan kelima dan seterusnya. Yang pertama al-mayyit, orang yang sudah meninggal dunia. Dalilnya adalah tadi ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW sementara ukhtunya, yaitu saudara perempuannya, ingin ia bernazar melakukan ibadah haji, kemudian meninggal dunia dan dia minta izin untuk ya menghajikan ya saudarinya dan diperbolehkan oleh Nabi SAW. Wal haramul kabir alladzi la yastati ar-rukub. Demikian pula seorang yang sudah tua renta dan tidak mampu untuk naik kendaraan. Ya, sebagian kita ya sudah tua dan tidak mampu untuk naik kendaraan, maka ini termasuk orang yang diperbolehkan untuk dihajikan. Jadi kalau ada di antara kita yang dia punya uang, sementara keadaannya sudah apa? Sudah pikun dan sudah tua renta, maka kelinganan di dalam agama kita, boleh orang yang demikian diapakan? Dihajikan. Jadi enggak perlu, ya, tidak diharuskan dia datang ke sini ya sendiri. Tapi boleh untuk diwakilkan, ya diwakilkan oleh orang lain. Wal maridu maradan la yurja bur'uhu. Yang ketiga adalah orang yang sakit, dan sakitnya ini adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Tidak diharapkan kesembuhannya. Di sana ada penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya menurut dokter yang terpercaya. Orang yang demikian maka dia boleh dihajikan dan boleh diumrahkan meskipun umurnya masih muda. Ya, meskipun umurnya masih muda. Wa haditsu hajjir rajuli an ukhtihi yadullu 'alal hajji 'anil mayyit. Dan hadis tentang laki-laki yang tadi ingin menghajikan untuk saudarinya menunjukkan bolehnya haji untuk orang yang meninggal dunia. Wa haditsu hajjil khat'amiyah an abiha yadullu 'alal hajji 'anil haramil kabir. Dan hadis tentang wanita yang khat'am, ya dari kabilah khat'am, yang tadi ingin menghajikan bapaknya yang sudah tua renta, menunjukkan tentang bahwasanya orang yang sudah tua renta dan tidak mampu untuk datang ke sini, dia termasuk yang boleh untuk dihajikan. Wa mithluhu fi dzalikal marid maradan la yurja buruhu. Dan yang semisalnya adalah orang yang sakit, dan sakitnya adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Berarti yang boleh dihajikan dan boleh diumrahkan hanya tiga golongan. Selain tiga golongan tadi, tidak diperbolehkan. Contoh, orang yang masih hidup dan dia masih sehat. Ya, dia masih sehat, maka tidak boleh dihajikan. Demikian pula orang yang hidup dan dia sakit, tapi sakitnya masih diharapkan kesembuhannya. Ya, sakit tetapi masih diharapkan kesembuhannya, sehingga dia bisa ya datang ke Mekah. Ya, orang yang demikian maka tidak boleh dihajikan. Yang boleh dihajikan sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Baik, sebelum saya lanjutkan tanya jawab, insyaallah habis subuh juga akan dilanjutkan ya kajiannya. Tolong diberitahu yang lain, insyaallah habis subuh sampai insyaallah syuruq ya kita akan lanjutkan kajiannya, dan nanti pertanyaan apabila tidak sampai insyaallah akan kita lanjutkan di pagi hari. Bagaimana hukumnya korban oleh jamaah haji? Apakah wajib karena haji di Indonesia sudah bayar dam karena haji tamattu? Hukum menyembelih hewan korban adalah sunnah muakkadah. Adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, ya. Dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. baik jamaah haji maupun selain jamaah haji. Jadi kita katakan, ya, tidak ada kewajiban bagi seorang jamaah haji untuk melakukan yang menyembelih hewan korban. Yang wajib bagi dia kalau dia tamattu, membayar dam tamattu, membayar hadiyu tamattu. Betul, ini adalah hukumnya wajib. Ya, kalau tidak mampu membayar dam tamattu, maka dia berpuasa 10 hari. Adapun korban, maka hukumnya apa tadi? Sunnah muakkadah. Kalau dia ingin menyembelih hewan korban, silakan. Kalau tidak, maka tidak masalah dan dia tidak berdosa. Apakah dam sama dengan korban? Dam lebih umum. Ya, dam artinya adalah darah. Ya, dam artinya apa? Darah. Dan korban, ya, juga termasuk dam karena dia menumpahkan darah. Tapi dam, ya, di sini ada dam yang wajib, ada dam yang sunnah. Ya, dam yang wajib seperti misalnya tadi hadiyu tamattu, ini adalah dam, tapi damnya apa? Wajib. Kalau dam yang sunnah seperti apa? Korban. Ya, makanya adalah dam yang sunnah. Apakah membayar dam boleh dengan membeli kupon dam yang disediakan oleh pemerintah Saudi? Justru ini yang dinasihatkan oleh para ulama yang di Saudi Arabia. Mereka menasihatkan para jamaah haji untuk membeli dam ini ke bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Bank Rajihi. Dan sudah disediakan pos-pos di sekitar Masjid Nabawi, kurang lebih ada 4 pos. Di antaranya adalah di bawah Hotel Darut Taqwa dan dekat dari Movenpick juga ada di sana. Dan ada satu lagi di dekat Masjid Bukhari, yang di ring yang ketiga itu juga ada, yang bisa memilih di sana. Harganya kurang lebih 500 rial atau kurang. Ya, dan kalau kita membayar, bilang, saya ingin tamattu. Ya, ingin membayar dam tamattu. Karena di sana ada beberapa kupon. Ada kupon untuk fidyah, ada kupon untuk korban. Harganya sama, tapi kuponnya berbeda. Ya, kita mengatakan dam, ya, dam tamattu, hadiyu tamattu. Kalau wanita haid melakukan umrah, apakah kewajiban tawaf gugur atau harus dilakukan setelah suci? Tidak gugur, tapi dilakukan setelah apa? Setelah suci. Ya, kalau dia sudah niat dari sini, baik, kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.